وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid. Akhir pertemuan kita dari kitab ini sampai dengan bab orang yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di bawah bab ini mengutip sebuah riwayat dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Ibni Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita akan baca kembali riwayat ini, kemudian kita baca uraian atau penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan menyangkut riwayat tersebut. Qala wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an Abihi an Ibni Abbasin. Imam Abdul Razzaq kemarin sudah sedikit disinggung soal Imam Abdul Razzaq ini. Nama lengkapnya Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, seorang muhaddis dari negeri Yaman. An Ma'marin, dari Ma'mar. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya Tawus bin Kaisan, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu ra'a rajulan intafawa lamma sami'a hadithan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifati istingkaran lidzalika. Beliau pernah melihat seorang laki-laki yang mengibaskan pakaiannya ketika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Dia mengibaskan pakaiannya sebagai bentuk pengingkaran. Faqala, kemudian sahabat Ibnu Abbas berkata, ma faraku haula'i, apa yang membuat mereka ketakutan? Yajiduna riqatan 'inda muhkamihi, mereka dapati ada kelembutan dalam hatinya ketika mendengar atau membaca, mendapatkan nas-nas atau dalil-dalil yang muhkam, dalil yang jelas, yang tidak butuh kepada penafsiran, yang bisa dipahami dengan mudah. Wayahlikuna inda mutasyabihihi, namun mereka mendapati hancur hatinya ketika mendengar, membaca atau mendapati dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar, yang butuh kepada penafsiran atau yang tidak bisa dipahami oleh akal. Ini keheranan dari sahabat Ibnu Abbas. Seharusnya sebagai seorang yang beriman menampakkan penerimaan yang sempurna. Baik terhadap dalil-dalil yang muhkam atau juga dalil-dalil yang mutasyabih. Karena memang Allah sendiri di dalam Al-Quran menyebutkan ada ayat-ayat yang muhkam, ada juga ayat-ayat yang mutasyabih. Ada hadis-hadis yang muhkam, yang mudah dipahami, masuk akal, tidak perlu penafsiran. Ada juga hadis-hadis yang mutasyabih, nampak samar, butuh penafsiran, bahkan mungkin dianggap tidak masuk akal. Tidak perlu menampakkan penerimaan saat mendengar dalil, baik ayat ataupun hadis yang muhkam, tapi kemudian menampakkan penolakan ketika mendengar dalil, ayat atau hadis yang mutasyabih. Itu bukan sikap seorang mukmin yang benar. Makanya sekali lagi sahabat Ibnu Abbas mempertanyakan, apa sih yang membuat mereka takut ketika mendengar Nabi menyampaikan sesuatu tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Kok sampai mengibaskan pakaian segala gitu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid, seperti yang tadi disampaikan, akan menguraikan riwayat ini satu demi satu, dimulai dari perawi atau yang membawa riwayat ini dari Abdul Razak, dan itu sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, berarti tinggal Ma'mar. Qala wa Ma'mar. Ma'mar ini dalam riwayat ini sebagai gurunya Abdul Razak. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar. Wa Ma'marun bi fathil mimi mimain wa sukunil ain. Ma'mar dengan difathahkan dua mimnya dan disukunkan huruf ainnya, Ma'mar. Abu Urwah bin Abi Amr, kunyahnya Abu Urwah bin Abi Amr. Rashid, lebih dikenal dengan sebutan Ma'mar bin Rashid. Rashid ayahnya, kunyah Ma'mar Abu Urwah, kunyah ayahnya Abu Amr Al-Azdi Al-Harrani thumma Al-Yamani. Al-Azdi Al-Harrani kemudian Al-Yamani, nisbat ke negeri Yaman, padahal asalnya sendiri dari kota Basrah. Asalnya sendiri dari kota Basrah. Tapi kemudian dinisbatkan ke negeri Yaman karena memang tinggal di negeri Yaman cukup lama hingga meninggal dunia di sana. Menuntut ilmu sejak umur 14 tahun. Menuntut ilmunya 14 tahun baru menuntut ilmu, bertepatan dengan meninggalnya Imam Al-Hasan Basri. Imam Al-Hasan Basri meninggal, di hari itulah Ma'mar bin Rashid mulai menuntut ilmu. Usianya 14 tahun. Jadi 14 tahun baru mondok, tidak disebut terlambat ya. Dan tidak ada kata terlambat memang. Ini Ammar bin Rashid 14 tahun baru belajar. Tapi karena ketekunannya, karena kesungguhannya, karena giat belajar, betul-betul memanfaatkan waktu, jadi seorang imam. Apalagi di saat itu di Basrah banyak sekali ulama, banyak sekali orang alim di sana. Keluar Basrah itu di usia 30 tahun dan itu belum menikah. Baru keluar dari Basrah, meninggalkan kota Basrah, rihlah ke negeri Yaman. Dan sudah jadi memang ya. 14 tahun mulai belajar, umur 30 tahun baru keluar dari Basrah, dan itu sudah jadi, sudah menjadi seorang alim. Datang ke negeri Yaman, lama di situ. Abdul Razak ini termasuk muridnya, belajar secara langsung dari Ma'mar, mulazamah kepada Ma'mar. Bahkan banyak sekali riwayat yang diambilnya dari Ma'mar. Seperti ini salah satunya, Abdul Razak an Ma'mar. Abdul Razak dari Ma'mar. Abdul Razak meriwayatkan hadis dari Ma'mar. Memang berguru langsung kepada Ma'mar. Jadi sebuah keberkahan bagi negeri Yaman saat itu ketika Imam Ma'mar bin Rashid datang ke sana. Tepatnya di kota Son'a yang sekarang menjadi ibu kota Yaman. Penduduk Yaman sekali lagi sangat senang sekali. Mereka sangat tidak mau kehilangan Ma'mar bin Rashid. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari gadis, dapat, kemudian diikatlah Ma'mar dengan dinikahkan kepadanya. Akhirnya Ma'mar gak bisa kemana-mana. Ya sudah, tinggal di mana? Di Yaman, sampai meninggal dunia. Ya. Dan kemarin sudah disampaikan, biasanya ahlul ilmi itu ketika dibutuhkan di satu tempat, maka penduduk di tempat itu segera mencarikan sesuatu yang bisa mengikatnya. Salah satunya adalah mencarikan jodoh kalau belum menikah. Ahadul a'lam min ashabi Muhammad bin Shihab az-Zuhri, salah seorang tokoh terkemuka Ma'mar bin Rashid, min ashabi Muhammad bin Shihab az-Zuhri, termasuk dari reng-rengan atau teman-teman, bahkan murid dari Muhammad bin Shihab az-Zuhri. Yarwi anhu kathiran, Imam Ma'mar ini banyak meriwayatkan hadis dari Imam az-Zuhri. Sering kita dengar nama az-Zuhri. Nama lengkapnya Muhammad ibnu Shihab ibnu Muslim bin Tadrus az-Zuhri. Ini juga sama, tokoh populer, imam. Imam az-Zuhri ini diantara satu pernyataannya yang cukup terkenal, mengatakan kalau seandainya Allah menurunkan wahyu dari langit yang menyatakan bahwa berdusta itu boleh, niscaya aku tidak akan pernah berdusta. Karena kedustaan di sisi mereka, para a'immah dahulu, perbuatan yang sangat-sangat tercela dan aib. Dan nyatanya di dalam agama kita kedustaan juga sesuatu yang diharamkan. Saking jeleknya dusta, Imam az-Zuhri menyatakan seperti tadi, Seandainya Allah menurunkan wahyu dari langit yang menyebutkan bahwa dusta itu boleh, aku tidak akan pernah berdusta. Pernyataan ini sekali lagi untuk menggambarkan betapa jeleknya kedustaan, kebohongan. Qauluhu an ibni Tawus. Kemudian dari Ma'mar, dari ibni Tawus. Nama lengkapnya huwa Abdullah bin Tawus al-Yamani. Abdullah bin Tawus al-Yamani dari negeri Yaman. Sama Ma'mar sempat berguru kepada Ibnu Tawus saat beliau ada di Yaman. Biasa ahlul ilmi saling mengambil faidah satu dengan yang lainnya. Qala Ma'mar, Ma'mar berkata, kana min a'lamin nas bil arabiyah. Ibnu Tawus, Abdullah bin Tawus al-Yamani adalah orang yang paling mumpuni dalam ilmu bahasa Arab. Sampai dikatakan a'lamun nas, orang yang paling mengerti, orang yang paling tahu bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu menjadi bahasa mereka, orang-orang Arab. Tapi kalau terkait dengan ilmu-ilmunya, ilmu nahwu, ilmu sorok, ilmu balago dan lain sebagainya, tidak semua orang Arab menguasainya dengan baik. Orang yang pintar dialek, ngobrol bahasa Arab belum tentu punya pengetahuan soal ilmu nahwunya, soal ilmu sorofnya, ya, dan hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Bahkan mereka cenderung kesulitan sebenarnya. Agak aneh memang. Tapi kalau dipikir-pikir tidak jauh beda dengan kita. Bahasa kita bahasa Indonesia, tapi pelajaran bahasa Indonesia tidak semuanya pintar. Ada yang kesulitan. Padahal bahasa kita, dialek kita, obrolan kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, itu cukup banyak yang merasa kesulitan. Bahkan nilai ujian pun seringnya 5 ke bawah. Bukan pengalaman, tidak. Tapi ini berdasarkan pengamatan. Berdasarkan apa? Pengamatan. Begitu. Ada dulu di Yaman itu, Masya Allah, Sahih Bukhari di sini, kalau ceramah selalu kasih judul itu dengan bab, bab ini, sebutkan hadis yang terkait dengan bab tersebut. Kalau ketemu kita orang selalu nantangin hadis, ayo sini sampaikan hadis. Nanti gantian dia yang nyampaikan hadis, begitu. Tapi pelajaran Tuhfah Saniyah itu beres-beres. Hafalan Sahih Bukhari di luar kepala, Masya Allah. Tuhfah Saniyah, antum tahu Tuhfah Saniyah itu, Tuhfah itu selalu dibawa di sini. Kalau orang Yaman itu kan ada jambia. Jambia itu kayak, iya, di sini senjata gitu, apa perulit, kayak serulit, kayak arit ya, golok lah, simpan di sini. Itu suka disangkutin di sini. Yang dibawa kitab apa? Tuhfah Saniyah, sampai lecek. Beres-beres. Kesulitan untuk sekedar belajar apa? Tuhfah Saniyah. Kalau obrolannya ya bahasa Arab, tapi begitu masuk ke pelajaran bahasa Arab, sulitan. Soal hafalan jangan ditanya sudah. Kalau ada jenazah meninggal dunia, itu semua tolabah nganter ke pemakaman. Nah, yang ceramah siapa? Beliau ini. Selalu ceramah dan Masya Allah hadisnya. Ya, luar biasa. Tapi untuk soal pelajaran bahasa Arab begini. Jadi kalau ketemu dengannya jangan main-main dengan hadis, tapi bermainlah dengan nahwu. Karena kalau kita main dengan hadis kalah kita. Ya. Nah, ini disebutkan bahwa Ibnu Tawus, Abdullah bin Tawus al-Yamani, kata Ma'mar, kana a'lamun nas bil arabiyah. Beliau ini orang yang paling tahu, paling berilmu tentang bahasa Arab. Waqala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, mata sana isnatain wa thalathina wa mi'ah. Beliau meninggal dunia pada tahun 132. Qala qawluhu an abihi. Kalau Ibnu Taus meninggal tahun 132, kalau Ma'mar meninggalnya sekitar tahun 150-an lebih. Qauluhu an abihi, kemudian disebutkan dalam riwayat tadi dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Huwa Taus bin Kaisan al-Janadi. Taus bin Kaisan al-Janadi bi fathil jim wa nun, difathahkan huruf jin dan nunnya, al-Janadi. Al-Imamul Ilmi, beliau juga termasuk imam ilmu, murid dari sahabat Ibnu Abbas. Qila ismuhu Zakwan. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Zakwan. Nama Kaisan adalah Zakwan. Qalahu Ibnul Jauzi, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman, huwa min a'immatit tafsir wa min aw'iyatil ilmi. Beliau Taus bin Kaisan ini salah satu dari tokoh imam dalam ilmu tafsir, dan juga termasuk orang yang begitu perhatian terhadap ilmu. Wajar saja menjadi imam dalam bidang tafsir karena gurunya adalah sahabat Ibnu Abbas yang memang dinyatakan oleh Nabi sebagai turjumanul Quran, dan memang didoakan oleh Nabi supaya diberi ilmu tentang tafsir Al-Quran. Itu sahabat Ibnu Abbas. Gurunya ahli tafsir, ya setidaknya itu menular ke muridnya. Qala fi tahdhibil kamal anil walid al-muqiri aniz-zuhri. Disebutkan dalam tahdhibul kamal, sebuah riwayat dari al-walid al-muqiri dari az-zuhri, qala qadimtu ala abdil malik bin marwan. Faqala min aina qadimta ya Zuhri. Dari Zuhri, kata Imam Az-Zuhri. Siapa tadi namanya Imam Az-Zuhri? Siapa namanya tadi Imam Az-Zuhri? Hah? Siapa namanya tadi? Imam Az-Zuhri. Nah, sudah lewat, baru saja. Belum lama ini. Siapa? Muhammad ibnu Syihab, ya. Muhammad bin Syihab. Imam Az-Zuhri mengatakan, qadimtu ala Abdul Malik bin Marwan. Aku datang menemui Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan bertanya, min aina qadimta ya Zuhri? Dari mana kamu wahai Zuhri? Qala qultu min Makkah. Zuhri menjawab, dari Mekkah. Qala wa man khallafta yasuduha ahlaha. Abdul Malik bin Marwan bertanya, siapa yang menggantikanmu yasuduha ahlaha, yang memimpin penduduknya? Qultu Atha bin Abi Rabah. Zuhri menjawab, Atha bin Abi Rabah. Qala faminal Arab am minal mawali. Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, apakah dia dari bangsa Arab, orang Arab, am minal mawali, atau dari kalangan budak? Qultu minal mawali. Zuhri menjawab, dia dari kalangan budak. Qala fabima sadahum. Abdul Malik bin Warwan bertanya, dengan apa dia memimpin penduduk Makkah? Qala qultu bidiyanah war riwayah. Jawab Az-Zuhri, bidiyanati war riwayati. Dengan kekuatan agama dan riwayah, dengan hadis. Qala inna ahla diyanati war riwayati layambaghi an yasudu. Kata Abdul Malik bin Marwan, sesungguhnya orang-orang yang punya kekuatan agama dan riwayah hadis memang layak untuk memimpin. Qala faman yasudu ahlal Yaman? Abdul Malik bin Warwan bertanya lagi, siapa yang memimpin penduduk Yaman? Qultu, jawab Zuhri, Tawus bin Kaisan. Yang memimpin penduduk Yaman adalah Tawus bin Kaisan, yang biografinya sedang kita baca, ya, Tawus bin Kaisan. Qala faminal Arab am min mawali? Abdul Malik bin Marwan bertanya, apakah dia dari Arab atau golongan budak? Qala qultu minal mawali. Jawab Zuhri, dia dari golongan budak. Qala fa bima sadahum? Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, dengan apa dia memimpin? Qultu bima sadabihi Atha. Jawab Zuhri, persis dengan apa yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah, dengan agama dan riwayat hadis. Qala innahu la yambaghi dzalika. Lalu kata Abdul Malik bin Marwan, sungguh dia layak untuk itu. Qala faman yasudu ahla Misr? Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, lalu siapa yang memimpin kota Mesir? Qultu Yazid bin Habib. Zuhri menjawab, Yazid bin Habib. Faminal Arab aminal mawali? Apakah dari bangsa Arab, orang merdeka, atau dari golongan budak? Qultu minal mawali. Zuhri menjawab lagi, dari golongan budak. Qala faman yasudu ahla Syam? Abdul Malik bin Marwan terus bertanya lagi, karena jawabannya selalu dari golongan budak, jadi penasaran gitu. Siapa yang memimpin penduduk Syam? Qultu makhul. Zuhri menjawab, makhul. Qala faminal Arab aminal mawali? Apakah dia dari golongan Arab merdeka atau dari golongan budak? Qala qultu minal mawali. Jawab Zuhri, dari golongan budak. Abdun a'taqathu imra'atun min Hudail. Dia seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh seorang wanita dari bangsa Hudail. Qala faman yasudu ahlal jazirah? Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, siapa yang memimpin ahlul jazirah? Jazirah Arab, siapa yang memimpin? Qultu Maimun bin Mihran. Jawab Zuhri, Maimun bin Mihran. Qala faminal Arab aminal mawali? Dia dari golongan Arab merdeka atau dari golongan budak? Qala qultu minal mawali. Jawab Zuhri, dari golongan budak. Heran lagi, bertanya lagi Abdul Malik bin Marwan, faman yasudu ahla Khurasan? Sekarang siapa yang memimpin penduduk Khurasan? Qultu Ad-Dhahhak bin Muzahim. Jawab Zuhri, Ad-Dhahhak bin Muzahim. Qala faminal Arab aminal mawali? Apakah dia dari golongan Arab atau dari golongan budak? Qala qultu minal mawali. Jawab Zuhri, dari golongan budak. Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, faman yasudu ahlal Basrah? Sekarang siapa yang memimpin penduduk Basrah? Qala qultu Al-Hasan Basri. Jawab Zuhri, Hasan Basri. Hasan Basri, beliau dari Basrah, ya, meninggal di kota Basrah. Saat meninggalnya, Ma'mar bin Rashid mulai menuntut ilmu. Usia berapa tahun menuntut ilmunya Ma'mar? 14 tahun. Baru keluar dari Basrah saat usianya 30 tahun. Gimana? Ya, tidak jadi seorang alim Di Basrahnya sendiri saat itu banyak ulama, salah satunya adalah Hasan Al-Basri. Beliaulah yang memimpin ahli Basrah. Qala faminal Arab aminal mawali, kata Abdul Malik bin Marwan. Dia dari golongan Arab atau dari golongan budak? Qultu minal mawali. Jawab Zuhri, dari golongan budak. Qala wailak. Sampai keheranan ya Imam Abdul Malik bin Marwan. Wa man yasudu ahlal Kufah, kalau begitu siapa yang memimpin ahli Kufah, penduduk Kufah? Qala qultu Ibrahim An-Nakhai. Jawab Zuhri, Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Qala faminal Arab aminal mawali. Sekarang dia ini dari golongan Arab atau dari golongan budak? Qala qultu minal Arab, kata Zuhri, dari golongan Arab. Wailak ya Zuhri, farrajta anni. Duhai Zuhri, engkau telah melegakan aku. Karena dari tadi budak, budak, budak, budak, budak terus. Sekarang disebutkan dari Arab. Jadi lega sedikit. Lalu kemudian kata Abdul Malik bin Marwan, wallahi latasudannal mawali alal Arab fi hadzal balad. Demi Allah, golongan-golongan budak ini betul-betul justru memimpin golongan Arab di negeri ini. Hatta yakhthubu laha 'alal manabir wal 'arab tahtaha. Sampai-sampai golongan budak itu berkhutbah di atas mimbar sementara golongan merdeka Arab ada di bawahnya. Qala qultu ya amirul mu'minin. Kemudian kata Zuhri di akhir, wahai amirul mu'minin. Innama huwa dinun. Yang jadi persoalannya sebenarnya agama, bukan merdeka atau budak. Ini yang jadi persoalan, ini yang jadi patokan utamanya. Innama huwa dinun. Soalan agama, seseorang ketika agamanya kuat, dia bisa jadi pemimpin. Ilmunya tinggi, dia bisa jadi pemimpin. Terlepas dia dari golongan mana, terlepas dari apakah nasabnya terhormat atau tidak. Karena yang akan ditilai dan jadi barometer utama adalah soal apa? Agama, kata Imam Az-Zuhri. Ketika Imam Abdul Malik bin Marwan merasa keheranan, ternyata banyak kota-kota besar itu justru yang jadi pemimpin, yang jadi tokoh utamanya adalah dari golongan budak. Man hafizahu sada wa man dha'iyahu saqata. Barang siapa yang menjaga agamanya dengan baik, sada, maka dia akan memimpin. Wa man dha'iyahu, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, saqata, dia akan jatuh kedudukannya. Ya. Salah satu yang berkaitan dengan agama adalah riwayah. Soal apa? Hadis. Bagaimana Ma'mar bin Rashid begitu dilulukan oleh penduduk Yaman, bahkan ditahan supaya jangan keluar dari Yaman. Itu bukan karena pribadinya, tapi karena ilmunya, karena agamanya. Ya. Diikat oleh penduduk apa? Yaman. Jadi orang itu akan terhormat, akan dimuliakan dengan ilmunya, bukan dengan harta yang dimilikinya, bukan dengan nasabnya, bukan dengan penampilannya, bukan dengan wajahnya, tapi dengan apa? Ilmunya. Ilmu itu akan mengangkat kadar seseorang. Karena ilmulah yang akan menjadi pembeda. Ilmu hadis, ilmu agama. Dan inilah yang membuat mulia para a'immah terdahulu. Mereka punya ilmu, mereka kuat agamanya, mereka menguasai hadis. Kita lihat tadi bagaimana mereka memimpin banyak kota, jadi tokoh di situ dengan diyanah warriwayah, dengan kebaikan agamanya dan ilmu hadisnya. Qauluhu an Ibnu Abbas, kemudian terakhir dari Ibnu Abbas. Qad taqaddam, sahabat Ibnu Abbas sudah lewat biografinya. Wa huwa habrul ummah wa turjumanul Qur'an. Wa da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakannya. Wa qala, dengan mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia soal agama dan ajarkan kepadanya ri ilmu tentang tafsir. Wa rawa anhu ashabuhu a'immatut tafsir, banyak yang meriwayatkan dari beliau, murid-muridnya, teman-temannya, bahkan dari kalangan tokoh dalam ilmu tafsir, kamu Mujahid, seperti Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, wa ghairihim, dan selainnya. Semua Mujahid, Sa'id, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, itu tokoh-tokoh tafsir, murid dari sahabat Ibnu Abbas. Sampai ada yang mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang tafsiran tentang sebuah ayat dari Imam Mujahid, maka cukupkan dengan tafsirannya. Itu artinya tafsiran-tafsiran tentang Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Imam Mujahid sangat dipercaya. Siapa Mujahid? Muridnya sahabat Ibnu Abbas. Sudah isya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma.